Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar. Pengarang cerita Tisar Sponsen. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-9 ini, sebagai Paramita, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Tata Burhan sebagai Kisampar Angin, Mucus sebagai Cengkar Pawon, dibantu oleh Penny, Jimmy, dan Arifin. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Paramita yang mengetahui perbuatan ibundanya yang kotor dengan Paman Raka Parumpang segera meninggalkan Karang Sedana. Paramita sudah memutuskan untuk tidak kembali dan bertemu dengan ibundanya. Juga tamparan dari Raden Purbaya yang sangat menyakitkan hatinya menjadi salah satu alasannya untuk tidak kembali ke istana. Setelah bermalam di sebuah hutan, pagi harinya ia merasakan adanya bahaya di sekitar tempatnya. Kudanya berteriak-teriak gelisah tiada henti. Tenanglah kudaku, biar aku yang akan mencari dan mengusir bahaya itu dari tempat ini. Mendengar suara mencurigakan di atas pohon di sebelahku. Oh, iya, juga di beberapa pohon lainnya. Biarlah, akan lihat saja apa yang akan dibuat mereka. Sudahlah, jangan gelisah kudaku sayang. Aku sudah tahu mereka bersembunyi di atas pohon. Biarkan saja, memang monyet-monyet tempatnya di atas pohon. Setan! Mengapa kau mengintaiku, sobat? Setan kau, gadis cilik. Patahkan lehermu. Kau mau mematahkan leherku? Lucu sekali. Pinggangmu sendiri saat ini mungkin sudah patah. Bagaimana bisa kau hendak mematahkan leherku? Kau kira aku sendirian, ha? Aku tahu, kau bersama dengan beberapa orang kawan. Mengapa tidak segera saja kau suruh turun mereka? Oh, kawan-kawan! Turun! Ayo kemari! Segera setelah terdengar teriakan itu, beberapa sosok tubuh berkelebat turun dari atas pepohonan. Dan di tangan mereka, kini tergenggam segulung tali yang pada ujungnya terdapat pisau bercakar dua, yang merupakan juga sebagai pengait. Dan kini, pisau yang terikat dengan tali yang tergulung panjang itu tengah diputar-putar oleh 6 orang laki-laki bertampang seram yang kini mengelilingi Paramita. Kakang Bongkas, bangkitlah segera. Mari kita bersama-sama merancah tubuh anak kelinci ini. Ayo. Bentar, Adi Jangkung. Aku belum dapat panggit. Kau kira kau akan dapat menjatuhkan aku, anak manis? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dada di Bongkas tidak akan dapat dikalahkan dengan begitu saja oleh gadis sepertimu. Orang itu secara tiba-tiba kembali sehat. Dia tidak lagi meregang kesakitan seperti tadi. Jangan menjadi gugup dan cemas, gadis manis. Kami ini tidaklah seganas seperti yang kau takuti. Setan! Apa yang kau tertawakan, bocah? Ya, tentu saja dirimu itu, Paman. Awas! Jangan membuat aku merubah niat dan sikapku, bocah. Kau itu lucu sekali, Paman. Tadi meregang kesakitan dan sangat mengasihankan. Tapi sekarang berkacak pinggang, petantang petenteng, mengangkat dada gagah agar nampak seperti seekor dadali. Memang, aku adalah dadali Bongkas. Iya, tapi kau tidak nampak seperti itu. Lucu sekali. Kau justru lebih mirip seekor kalkun yang bodoh. Setan bolong. Kau menghina aku, dadali Bongkas. Lalu, jika semua kata-kataku itu kau anggap sebagai satu penghinaan, apa yang akan kau perbuat terhadap diriku? Aku akan membuatmu melolong meminta ampun padaku. Aku akan merobek pakaianmu itu, menanggalkan seluruh pakaianmu itu tanpa kecuali. Aku akan mempertontonkan tubuhmu itu pada seluruh anak buahku. Baru setelah itu. Setan! Aku tadi tidak menyangka sama sekali dengan kehebatanmu. Hingga aku jadi kecolongan. Kau justru yang akan kubuat menyesal dan melolong minta ampun laki-laki busuk. Kau memiliki kepandaian hebat. Mau lari kemana kau, setan busuk? Aku tidak lari, anak manis. Ayo, anak-anak, serang dan tangkap anak itu. Berbahaya sekali. 6 orang yang bersenjata tali dan pisau pada ujungnya. Sukar untuk kuhadapi sekaligus. Lemparkanlah pedangmu itu, anak manis. Menyembah dan bukalah pakaianmu itu. Mungkin penghinaanmu itu dapat mengobati rasa sakit hatiku ini. Ayo, kepung. Dan ingat, jangan lukai mereka. Bagus. Mari, jangkung. Tentang dan lepaskan anak panah itu. Awas, jangan sampai lepas tali di tanganmu itu, Adi Jangkung. Ya, aku tidak akan dapat dipercaya oleh bocah ini, gagang. Ya, ya. Mari ku bantu Adi Jangkung agar lekas selesai. Ayo, kepung. Kepung terus dan tangkap hidup-hidup. Ayo, kepung. Lepaskan senjata kalian masing-masing. Ayo semua, kepung. Ya, baik, kakak. Bagaikan hendak berlomba-lomba, 6 orang begal yang bertampang seram itu menyerbu putri Paramita yang kini tidak bersenjata lagi. Beberapa saat, putri Paramita terdesak. Pukulan-pukulan 6 orang lawannya secara berganti-ganti dengan deras menghujaninya. Sampai akhirnya gadis itu tidak sanggup lagi bertahan. Beberapa buah pukulan keras menerpa tubuhnya. Bagus,